إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد معاشر المسلمين عباد الله diantara prinsip mendasar yang harus kita yakini bersama bahwa kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami hanyalah milik Allah dan sesungguhnya kami kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dari kita yang hidup di dunia ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkannya. Dan pada saatnya kelak Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya, Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkannya. Namun perlu diingat bahwa ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukan berarti kemudian kembali begitu saja. Kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sungguh kehidupan yang sedang kita jalani ini adalah kehidupan yang sangat berharga. Disinilah sesungguhnya persiapan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar disiapkan dengan sebaik-baiknya. Berbahagialah orang-orang yang berbekal diri untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh merugi orang-orang yang lalai dalam kehidupan ini, tidak berbekal diri untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimina ibadallah. Kita semua hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi kita semua di dunia ini untuk senantiasa beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Semua dari kita ini misi dan tujuan hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang cemas, apakah mungkin seseorang bisa beribadah dan mengabdi kepada Allah dengan sebaik-baiknya? Maka jawabannya adalah sangat mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim, Zat yang maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada seluruh hambanya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa misi dan tujuan hidup di dunia ini untuk hamba-hambanya adalah untuk beribadah kepadanya semata, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan perangkat dan berbagai jalan untuk memudahkan hamba-hambanya di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul, manusia-manusia pilihan, orang-orang terbaik di kaumnya, baik akhlaknya, baik budi pekertinya, dari keluarga terhormat dan fasih di dalam menjelaskan apa yang seharusnya dijelaskan. Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari orang-orang pilihan itu untuk menyampaikan bimbingan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Merekalah para rasul Allah subhanahu wa ta'ala, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh, kata Allah, kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul untuk menyeru mereka, menyeru umatnya, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, hendaknya kalian semua beribadah hanya kepada Allah, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, dan jauhilah oleh kalian semua segala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Para rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kaumnya menuju Allah subhanahu wa ta'ala, membimbing kaumnya untuk senantiasa mengerjakan segala amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama sekali adalah at-tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan memperingatkan mereka dari segala amalan, segala ucapan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama sekali adalah asyirku billahi azza wa jal, kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul, Allah turunkan kitab suci sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai rujukan di saat menghadapi problem-problema kehidupan. Di samping itu, ma'asyiral muslimin, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka semua sekaligus sebagai teladan, sebagai contoh bagi umatnya. Semua yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan, dicontohkan secara langsung, dapat dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga kaumnya, diterapkan oleh para rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sungguh maha bijaksana Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga maha adil Allah subhanahu wa ta'ala, maha besar Allah subhanahu wa ta'ala, maha pengasih lagi maha penyayang, dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kebahagiaan dan pembelaan akan Allah berikan kepada orang-orang yang mengikuti para rasul, dan sebaliknya kesengsaraan, kebinasaan dan permusuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala akan Allah tetapkan bagi orang-orang yang menentang para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat perjalanan umat-umat sebelum kita, sejak umat Nabi Nuh alaihi salam Rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapakah pembelaan yang Allah berikan? Pembelaan yang Allah berikan, Allah peruntukkan bagi orang-orang yang beriman, yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salam. Sebaliknya, kebinasaan, kesengsaraan dan permusuhan dari Allah, Allah berikan kepada orang-orang yang menentang dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Walaupun yang menentang itu adalah istri beliau sendiri, walaupun yang menentang itu adalah putra beliau sendiri, Allah telah menetapkan siapa yang menentang dakwatul rasul, maka kesudahannya adalah kebinasaan, kesudahannya adalah kesengsaraan. Istri Nabi Nuh dan putranya termasuk orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara para rasul alaihi salatu wassalam, Musa alaihi salam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat Mesir yang ketika itu dipimpin oleh seorang raja yang sangat ditakuti dan penuh karisma, Fir'aun, yang tidak lain Fir'aun adalah ayah angkat Musa alaihi salam, karena Musa hidup di istana di mana Fir'aun berkuasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Musa alaihi salam untuk menyampaikan dakwatut tauhid, untuk mengenalkan kepada umat manusia tujuan hidup, misi dan tujuan hidup di dunia ini, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Di antara mereka ada yang beriman kepada Musa alaihissalam, dan di antara mereka ada yang menentang dakwah Nabi Musa alaihissalam, termasuk Fir'aun itu sendiri. Kepada siapakah pembelaan yang Allah berikan? Pembelaan yang Allah berikan untuk orang-orang beriman bersama Nabi Musa alaihissalam, yang ketika itu mayoritasnya adalah Bani Israel. Bani Israel di masa itu termasuk kaum yang tertindas, kaum yang terhina. Namun ketika mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, mengikuti dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan untuk mereka dan memberikan pembelaan untuk mereka. Sebaliknya Fir'aun yang mempunyai pasukan lengkap, kekuatan yang luar biasa sebagai seorang raja, Allah Subhanahu wa taala membinasakannya. Walaupun dia ditakuti, walaupun dia punya kekuasaan, ketika menentang dakwah Nabi Musa alaihissalam, maka dia terhina, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula rasul-rasul setelah Musa alaihissalam hingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berlaku ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini. Barang siapa yang menerima dakwah dan ajakan para rasul, terkhusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya wal mursalin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pembelaannya kepada orang tersebut. Sebaliknya, ketika menentang dakwah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia seorang yang kaya raya, walaupun dia masih sebagai paman Rasul alaihi salatu wassalam, dalam hal ini adalah Abu Lahab, Walaupun dia seorang yang tersohor, seorang yang terkenal di kaumnya. Dalam hal ini adalah Abu Jahal, yang sebelumnya dijuluki Abul Hakam. Ataupun siapa saja dari pembesar-pembesar Quraisy yang seakan-akan kekuasaan ada di tangan mereka, terkhusus di Makkah. Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan mereka dengan sehina-hinanya. Abu Lahab yang kaya raya, Abu Lahab yang masih paman Rasul alaihi salatu wassalam, Abu Lahab yang pembesar Quraisy, ketika menentang dengan dahsyat dakwah yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghinakannya dengan sehina-hinanya. Allah turunkan surat Tabbat, surat Al-Lahab, sebagai bentuk penghinaan dan sebagai bentuk kabar buruk untuk Abu Lahab yang ketika itu masih hidup. Demikian pula Abu Jahal yang ketika itu dieluk-elukkan oleh kaumnya. Ketika ada berbagai problem yang sulit, mereka datang kepadanya. Ia memberikan berbagai solusi. Ia memberikan pandangan-pandangan yang tepat, sehingga dijuluki Abul Hakam. Namun ketika menentang dakwatul Rasul alaihi salatu wassalam, maka semua itu gugur, semua itu berubah menjadi Abu Jahal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala ini terus berlaku ila yaumil qiyamah. Siapa saja yang mengikuti dakwatul Rasul, siapa saja yang berjalan di atas jalan Rasul alaihi salatu wassalam, membenarkan segala ucapan beliau dan berita-berita yang datang dari beliau, menjalankan segala perintah beliau, meninggalkan segala larangan beliau alaihi salatu wassalam, dan beribadah kepada Allah dengan syariat yang dibawa oleh beliau, maka jaminannya adalah al-jannah. Tapi sebaliknya, orang-orang yang enggan untuk taat kepada Rasul alaihi salatu wassalam, maka jaminannya adalah an-nar. Rasul alaihi salatu wassalam, beliau telah menegaskan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua dari umatku ini akan masuk ke dalam al-jannah, kecuali orang-orang yang enggan, orang-orang yang menolak untuk masuk ke dalam al-jannah. Qila faman ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapakah orang yang enggan untuk masuk ke dalam al-jannah? Rasul alaihi salatu wassalam menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka kesudahannya adalah masuk ke dalam al-jannah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, menentangku dan tidak mengikuti aku, maka dialah orang yang enggan masuk ke dalam al-jannah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang senantiasa taat kepada Rasul alaihi salatu wassalam, menjalankan segala perintah beliau, meninggalkan segala larangan-larangan beliau alaihi salatu wassalam, dan berusaha menjadikan beliau dalam kehidupan ini sebagai teladan terbaik dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin ibadallah, setelah kita mengetahui bersama bahwa posisi dan kedudukan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengabdi kepada Allah dalam kehidupan ini, dengan mengikuti seluruh petunjuk yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, merupakan jalan kebahagiaan, jalan keselamatan. Dan kita pun mengetahui bahwa dengan lalai dari ibadah kepada Allah dan enggan untuk mengikuti petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam, merupakan jalan kebinasaan dan sebab datangnya murka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin, bahwa di dalam menjalani ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini, di dalam upaya menuju Allah, di dalam upaya mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan menghadang di hadapan kita berbagai ujian dan cobaan. Demikianlah ketentuan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Jalan menuju al-jannah huffat bil makarih, dikelilingi dengan hal-hal yang tidak mengenakkan, yang hawa nafsu kita merasa berat untuk menempuhnya. Jiwa kita yang lemah merasa berat untuk bisa menempuh jalan menuju al-jannah tersebut. Ujian dan cobaan yang Allah berikan setidaknya dari dua jenis, ma'asyiral muslimin. Ujian terkait dengan keistiqomahan kita di dalam ibadah tersebut. Ujian di dalam istiqamah saat berpegang teguh dengan di atas jalan Rasul alaihi salatu wassalam. Ujian untuk bisa bertahan dan berteguh diri di atas manhaj yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ujian ini terus Allah berikan kepada hamba-hambanya, baik dalam bentuk syubhat maupun syahwat. Berapa banyak di antara hamba-hamba Allah yang sebelumnya berada di atas jalan yang benar, yang sebelumnya berada di atas manhaj yang benar, yang sebelumnya berada di atas bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, ketika syubhat menghampirinya, tidak pandai membentengi diri dan menjaga diri dari syubhat tersebut, merasa aman, merasa kokoh, merasa kuat untuk menghadapi berbagai syubhat tersebut, ternyata larut seiring dengan berhembusnya syubhat tersebut. Di masa lampau ada seorang muhaddits yang bernama Imran bin Hattab. Dia terpengaruh dengan syubhat-syubhat khawarij. Syubhat yang ternyata datangnya melalui jalur istrinya. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa syubhat, bahwa syahwat juga mempunyai peran penting untuk menyerumuskan seseorang ke dalam kesesatan, menjauhkan seseorang dari istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia melihat saudari sepupunya, masih karib kerabatnya, seorang wanita terpengaruh dengan fitnah khawarij, dalam benaknya, dalam jiwanya terhunjam akidah teroris. Perempuan, dia pun iba, dia pun kasihan, dia berharap wanita itu bisa kembali kepada jalan yang benar. Dengan cara menikahinya, dia merasa mampu bahwa syubhat-syubhat yang dibawa oleh perempuan itu akan mudah dia patahkan, karena kedudukannya yang ketika itu sebagai seorang muhaddits. Namun apa jadinya ketika dia menikah dengan perempuan tersebut? Ternyata syubhat-syubhat yang dibawa oleh wanita ini sangat kuat, seiring dengan ketertarikannya kepada sang istri. Peran syahwat sangat penting juga di dalam memalingkan Imran bin Hitan dari jalan kebenaran. Akhirnya dia berpindah, yang sebelumnya di atas sunnah, kemudian menjadi seorang khariji, menjadi seorang khawarij. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika seorang yang ketika itu mempunyai keilmuan yang luas, seorang yang ketika itu hadis-hadisnya dicari dan berusaha untuk diambil darinya, dia pun bisa terpengaruh dengan syubhat-syubhat, dan dia pun bisa terperosok disebabkan syahwat, maka bagaimanakah kita ma'asyiral muslimin? Kita semua harus benar-benar berhati-hati dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat ini. Berapa banyak orang-orang setelah Imran bin Hitan yang sebelumnya berada di atas jalan kebenaran, karena syubhat yang menghampirinya, kemudian terpelesat dari jalan kebenaran, dari manhaj yang benar. Demikian pula berapa banyak orang-orang yang datang setelah Imran bin Hitan, yang tadinya istiqamah di atas jalan yang benar, kemudian menjadi terpelanting, terjatuh disebabkan syahwat, tidak tahan oleh giuran, oleh harta yang menggiurkan, tidak siap menghadapi kehidupan yang apa adanya, tidak siap menghadapi beban ekonomi, sehingga berbagai tawaran-tawaran bantuan dia terima tanpa melihat siapa yang memberikan bantuan itu. Pada awalnya merasa mampu untuk bisa bertahan dan berteguh diri di atas manhaj yang benar, namun ketahuilah, sungguh jiwa ini lemah. Al-Imam Ali ibn al-Madini dijelaskan oleh ulama, di antaranya adalah Az-Zahabi dan Ibn Rajab, di dalam syarah Ilal At-Tirmidzi, di antara sebab dia menyambut paksaan mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk, dalam kondisi beliau adalah seorang imam min a'immatil hadith di masa itu. Di antara sebabnya adalah karena sebelumnya ada hubungan yang dekat dengan Ibnu Abi Duat, seorang corong Mu'tazilah, corong Jahmiyah di masa itu. Seringkali bantuan-bantuan mengalir dari Ibnu Abi Duat. Maka di saat datang masa fitnah, masa yang menentukan, tidak bisa bertahan sebagaimana Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bertahan. Di antara sebabnya adalah karena syahwat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ujian berikutnya adalah ujian yang bersifat duniawi. Kalau tadi berkaitan dengan manhaj kita, berkaitan dengan agama kita, berkaitan dengan prinsip kita, ujian yang berikutnya berkaitan dengan musibah-musibah yang dialami seseorang dalam kehidupan ini. Terkadang musibah itu dalam bentuk kemiskinan, terkadang musibah itu dalam bentuk meninggalnya orang-orang yang kita cintai, terkadang musibah atau ujian itu dalam bentuk ketakutan yang menghantui diri kita, musuh mengancam, terkadang dalam bentuk kelaparan, dan terkadang dalam bentuk kekurangan harta dan kekurangan bahan makanan. Rasul alaihi salatu wassalam beliau mengingatkan kita, innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'ida laman junnibal fitan walaman ibtuliya fasabar. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari berbagai fitnah. Rasul mengulanginya 3 kali. Baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Berbahagialah orang-orang yang Allah jauhkan, yang Allah selamatkan dari fitnah-fitnah tersebut. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua hingga akhir hayat kita menjadi orang-orang yang suada, orang-orang yang senantiasa dijauhkan oleh Allah dari berbagai fitan, ma dhahara minha wa ma batan, baik dalam bentuk syubhat maupun dalam bentuk syahwat. Wala man ibtuliya fa sabar, dan juga seorang yang sa'id adalah orang yang diuji oleh Allah kemudian mampu bersabar. Diuji kelaparan, diuji ketakutan, diuji kemiskinan, diuji kekurangan makanan, diuji kekurangan buah-buahan dan berbagai ujian yang lainnya, tetap bersabar istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang senantiasa berbahagia di dunia, dan yang terpenting lagi berbahagia di akhirat kelak, masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala dan terhindarkan dari azab annar. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.